Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih pada pembahasan tentang al-wudu. Pada kajian sebelumnya kita menyebutkan beberapa hal yang wajib di dalam wudu. Disebutkan ada enam, membasuh wajah termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, mengusap rambut bersamaan dengan dua telinga. Kaifiahnya sudah kita jelaskan, dan bahkan para ulama mengatakan mengusap sebagian dari rambut atau kepala itu tidak cukup di dalam wudu. Harus mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau seandainya posisi dia menggunakan imamah, menggunakan sorban, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengusap bagian atas saja dari rambutnya, ubun-ubunnya saja. Kemudian setelah itu dia lanjutkan dengan mengusap seluruh imamahnya, bagian atas imamahnya. Nah, diperbolehkan untuk mengusap ubun-ubun ketika berwudu, sebatas mengusap ubun-ubun apabila dia menggunakan sorban imamah. Tapi kalau seandainya dia tidak menggunakan imamah atau sorban, maka dia harus mengusap seluruh dari kepala atau rambutnya beserta dengan kedua telinganya. 6. Berikutnya adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Ghuslur rijlaini ilal ka'bain wa arjulakum. Dalilnya adalah firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki. Nah, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dalilnya apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan, basuhlah kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki. Nah, ini dalilnya. Nah, al-ka'ban, apa itu al-ka'ban? Yang dimaksud di dalam ayat ini, barakallahu fikum, yaitu yang diartikan dalam bahasa kita mata kaki. Nah, mata kaki yang posisinya berada di bawah betis. Nah, tulang yang barakallahu fikum, yang melengkung. Nah, yang tidak datar. Barakallahu fikum. Naam, ini disebut dengan al-ka'b, yang mana posisinya berada di bawah betis. Naam. Orang-orang Ar-Rafidhah, Syiah Ar-Rafidhah menerjemahkan dan memaknakan al-ka'bain di sini dengan punggung kaki. Naam, bukan mata kakinya, tapi punggungnya, bagian sininya. Naam. Sehingga oleh karena itu mereka hanya barakallahu fikum mensucikan sampai dengan punggung mata kakinya saja. Tidak sampai ke mata kaki, hanya sumbung ke sampai punggung kakinya saja. Nah, barakallahu fikum. Ditambah lagi, di dalam membasuh kaki, mereka hanya mengusap. Mereka tidak membasuh, tapi hanya mengusap. Nah, ini cara wudunya orang-orang Syiah, Ar-Rafidhah. Nah, pada bagian kaki mereka tidak membasuh, tapi mengusap. Nah, kenapa? karena mereka membaca ayat ini wa arjulikum. Huruf lamnya harokatnya kasroh, ya, huruf lamnya harokatnya kasroh, wa arjulikum. Ahlu sunnah membacanya bagaimana? Wa arjulakum, huruf lamnya harokatnya fathah. Nah, dalam bahasa Arab, kita kembali kepada ayat halaman di sini di dalam kitab halaman 17 surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Di dalam bahasa Arab ada istilah ataf dan ma'tuf. Ataf dan ma'tuf. Naam. Jadi ataf itu dia mengikuti ma'tuf. Ataf di sini adalah wa aydiyakum. Perhatikan huruf ya-nya harakatnya fathah. Kenapa huruf ya-nya berharokat fathah? Karena dia ataf mengikuti ma'tufnya. Ma'tufnya di sini mana? Wujuhakum. Nah. Jadi posisinya sama. Basuhlah. Jadi dia mansub berharokat fathah dikarenakan amil yang sama, yaitu faghsilu. Basuhlah. Nah. Ini penyebab yang menjadikan dia berharokat fathah atau yang dikenal dengan istilah i'rab menjadi mansub. Naam. Faghsilu ini amilnya. Naam. Wujuhakum. Maf'ulun bih. Ya, mungkin yang pernah belajar bahasa Arab namanya istilah maf'ulun bih. Naam. Yaitu objek yang dikenai perbuatan. Naam. Contoh daraba amrun zaidan. Amrun memukul zaid. Naam. Kenapa zaidan harokatnya fathah? Naam, zaidan karena posisinya sebagai maf'ulun bih. Yang terkenai perbuatan atau yang dijadikan sasaran dalam perbuatan atau yang dijadikan sebagai objeknya. Naam. Sasarannya. Barakallahu fikum. Begitu juga wujuhakum faghsilu. Basuhlah. Apa yang dibasuh? Wujuhakum, wajah kalian. Sehingga di sini dia mansub harokatnya fathah. Naam. Wa aydiyakum. Harokatnya fathah juga karena ada wa, huruf waw ataf. Dia mengikut wujuh. Ilal marafiki. Naam. Wamsahu. Naam, perhatikan dan usaplah. Sekarang perintahnya berubah, fi'ilnya berubah apa? Wamsahu, usaplah. Biru usikum, kepala atau rambut kalian. Tapi ada huruf ba-nya. Huruf ba ini huruf jar. Biru u, sehingga harokatnya menjadi apa? Kasrah. Biru usikum. Orang Syiah Rafidhah mengatakan wa arjulikum karena dia ataf kepada ru'us. Biru usikum, kata mereka. Mereka membacanya wa arjulikum. Kenapa dibaca kasrah linya, lamnya? Karena ataf kepada ru'us. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum berdasarkan bacaan naam kasrah maka barakallahu fikum kaki hukumnya adalah diusap bukan dibasuh karena dia atafnya kepada ru'us. Sementara ahlu sunnah wal jamaah membacanya dengan fathah wa arjulakum. Kenapa? Karena dia ataf kepada wa aydiyakum. Hukumnya tangan apa? Dibasuh. Nah. Sehingga oleh karena itu dibaca dengan fathah. Barakallahu fikum. Nah, ini diantara gharaib, diantara keanehan orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Membaca seenaknya dan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal kalau kita melihat dari hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para sahabat yang mencontohkan wudu-wudunya Nabi pada bagian kaki mereka membasuhnya, bukan dengan mengusapnya. Nah, ini orang-orang Syiah Rafidhah. Sehingga oleh karena itu di dalam wudu mereka menyelisihi kebenaran dalam tiga hal. Orang-orang Syiah Rafidhah menyelisihi al-haq dalam tiga hal. Yang pertama adalah naam seperti yang tadi yang kita katakan bahwa mereka mengusap pada bagian kaki, mereka tidak membasuh tapi hanya mengusap. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mengusap atau mensucikan kaki, mereka hanya sampai ke punggung kaki, enggak sampai ke mata kaki. Ahlus sunnah wal jamaah sampai dengan mata kaki. Ini pemahaman sesuai dengan amaliyah, amalan para sahabat ketika mereka mencontohkan wudunya Nabi Muhammad SAW yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, bagi mereka tidak boleh mengusap di atas khuf untuk berwudu. Ketika berwudu, kalau seandainya posisi dia sedang menggunakan khuf, khuf itu sejenis sepatu yang sampai menutupi mata kaki. Nah, sampai menutupi mata kaki yang biasa digunakan pada musim dingin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan dalam berwudu boleh untuk mengusap di atas khuf. Boleh mengusap di atas khuf, tentu dengan adanya syarat-syaratnya. Insyaallah akan kita pelajari syarat-syaratnya. Nah, sementara Syiah Rafidhah mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mengusap di atas khuf, di atas punggung khuf, barakallahu fikum, ketika berwudu. Nah, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Nah, bagi mereka ini haram. Padahal di antara sahabat yang meriwayatkan sunnahnya mengusap di atas khuf atau disyariatkannya mengusap di atas khuf ketika berwudu adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah hadis yang sahih, Ali bin Abi Thalib mengatakan "Law kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'lahu." Ketika mengusap khuf itu, yang diusap itu adalah bagian atasnya. Nah, diusap satu kali. Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya agama itu tolak ukurnya dengan akal, bukan dengan Al-Quran ataupun hadis, bukan dengan wahyu, tapi kalau seandainya agama itu tolak ukurnya dengan akal pikiran manusia, maka niscaya bagian bawah khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Sementara di dalam syariat kita diperintahkan untuk mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Padahal yang lebih kotor atau yang paling kotor tentu bagian bawahnya. Sehingga oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan law kana ad-dinu bir-ra'i, andai agama ini tolak ukurnya adalah dengan akal, maka niscaya bagian bawah dari khuf itu lebih utama dan lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun ternyata agama ini tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Agama ini adalah tolak ukurnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, dan wajib bagi kita untuk mengikuti apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu permasalahan mengusap di atas khuf ini dimasukkan oleh para ulama di dalam bab akidah. Kenapa? Karena ini termasuk ciri khas yang mana orang-orang Syiah, atau di antara ciri khas yang mencolok yang mana orang-orang Syiah Rafidhah menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, atau mereka menyelisihi Al-Haq dalam perkara ini. Nah, kemudian yang kelima, di antara yang wajib untuk diamalkan ketika berwudu adalah at-tertib. At-tertib yaitu membasuh seluruh anggota tubuh berurutan. Nah, ini termasuk yang diwajibkan. Tidak boleh seseorang membasuh kakinya dulu kemudian baru wajah dan tangannya. Atau sebaliknya, dia membasuh tangannya sampai siku kemudian wajah, kemudian kakinya. Tidak boleh dibalik. Harus berurutan. Sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat. Kenapa harus berurutan? Lianna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkannya secara berurutan. Wa tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakarallahu subhanahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu murattaban, berurutan sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Nah, di antaranya apa? Yang pertama adalah wajah, kemudian kedua tangan sampai dengan siku, kemudian kepala atau rambut bersamaan dengan kedua daun telinga, kemudian yang terakhir apa? Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Kama warada fi dzalika fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini diriwayatkan pada wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ghairuhu dan yang lainnya. Nah, di dalam sifat-sifat wudu Nabi semuanya disebutkan secara murattab, secara berurutan. Nah, secara berurutan. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Sehingga oleh karena itu diwajibkan pula bagi kita untuk tertib sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan bahkan di dalam ayat surat Al-Maidah tadi, 6. Nah, kalau kita belajar bab wudu ini harus hafal ini ayatnya. Nah, biar paham ya. Karena pembahasannya insya Allah sudah hafal ini pendek ini ayatnya. Nah, dan sering kita ulang. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai situ saja. Nah, insya Allah kalau kita duduk 5 menit insya Allah langsung hafal. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi kenapa ini dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya tertib? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memasukkan satu bagian yang diusap di tengah-tengah bagian yang dibasuh. Nah, yang diusap apa? Ru'us, kepala atau rambut. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan bagian ini berada di tengah. Berada di tengah di antara bagian-bagian yang dibasuh. Yakni ar-ru'us dimasukkan di sini antara kedua tangan sampai siku dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Di tengah-tengahnya Allah Subhanahu wa taala menyelipkan perintah untuk mengusap. Nah, barakallahu fikum. Apa faedah? Kenapa enggak diselesaikan dulu bagian yang dibasuh? Nah, kemudian setelah itu Allah menyebutkan bagian yang diusap. Nah, kenapa enggak seperti itu? Nah, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memasukkan al-mamsuh yang diusap di tengah-tengah ia di antara bagian yang dibasuh. Nah, apa faedahnya? Fungsinya bagaimana? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barakallahu fikum penyebutan yang seperti ini? Wala na'lamu li hadhihi fa'idatan illa tartib. Kita tidak mengetahui faedah dari itu semua kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan at-tartib agar kita berwudu secara berurutan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Naam. Dan juga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, abda'u bima bada Allahu bihi. Saya akan memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, Allah memulainya dengan membasuh wajah, maka beliau pun memulainya dengan itu. Nah, dan beliau tidak pernah berwudu membolak-balikkan itu semua. Nah, sehingga oleh karena itu fungsi dari sini kita mengambil pelajaran bahwa wajibnya at-tertib di dalam berwudu. Sehingga oleh karena itu apabila seseorang berwudu tidak tertib, tidak berurutan, nah, maka wudunya tidak sah. Nah, karena dia meninggalkan perkara wajib di dalam berwudu. Berikutnya adalah al-muwalah bi an yakuna ghuslul adwi akibal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khirin. Al-muwalah itu artinya wudunya itu tidak terputus, bersambung, membasuh kedua tangan, wajah, nah, kemudian kedua tangan sampai dengan siku, bersambung dan tidak terputus. Yakni dia membasuh bagian yang dibasuh setelah yang sebelumnya mubasyaratan, langsung biduni ta'khir, tanpa ditunda dan tanpa dijeda. Nah, ini al-muwalah. Apa batasan al-muwalah? Disebutkan oleh para ulama, batasan dari al-muwalah itu adalah, na'am, barakallahu fikum, yaitu ketika dia membasuh wajah, boleh dia berhenti sejenak, tapi jangan sampai lama. Apalagi sampai mengering wajahnya, kemudian setelah itu dia membasuh tangannya. Ini tidak boleh. Boleh dia misalnya tiba-tiba ketika berwudu, kemudian ada yang memanggilnya, atau ada sesuatu yang mendesak, misalnya kompornya masih nyala, buru-buru dia ke dapur, kemudian dia mematikan kompornya, kemudian dia melanjutkan. Nah, yang seperti ini tidak mengapa. Selama bagian yang dia basuh yang terakhir itu tidak kering. Nah, bagian yang dia basuh ini tidak kering. Barakallahu fikum. Boleh diputus, enggak apa-apa diputus. Nah, tapi jangan sampai lama dan jangan sampai kering bagian yang dia basuh yang paling akhir. Nah, barakallahu fikum. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawalian. Nabi, dalilnya apa? Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu terus berkesinambungan, berlanjut dan tidak terputus. Wali hadis Khalid bin Mi'dan, dan berdasarkan hadis Khalid bin Mi'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusib hal ma'a. Lam yusib hal ma'u. Fa'amarahu an yu'idal wudu. Dari hadith Khalid bin Mi'dan, bahwasanya Nabi SAW pernah, ini dalilnya ya, Nabi pernah melihat seseorang sholat, kemudian di punggung kakinya, nah, ada bagian yang kering sebesar uang logam dirham yang tidak basah. Nah, Nabi melihat, berarti ini tidak terkena air. Nah, padahal wajib dibasuh dan dialirkan air sampai dengan mata kaki. Punggung dari kaki termasuk dari yang diwajibkan untuk dibasuh. Nah, apa kelanjutannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengulangi wudu. Nah, Nabi melihat kakinya itu, ada bagian dari kakinya itu mengering, kering dan tidak terkena air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu dia sedang sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia sholat memerintahkannya untuk mengulang kembali wudu. Mengulang kembali wudunya. Tentunya untuk dia harus mengulangi sholatnya. Falau lam takun al-muwalatu syartan la amarahu bi ghusli ma fatahu. Kalau seandainya al-muwalah ini, berwudu secara bersambung ini, tidak wajib dan bukan syarat, maka niscaya Nabi SAW hanya memerintahkan dia untuk mengulang membasuh kakinya saja. Tapi ternyata bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mengulang wudu dari awal. Nah, padahal yang belum sempurna tadi apa? Bagian kaki saja, bagian yang terakhir. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk membasuh kaki? Karena itu yang kurang sempurna tadi. Nah, namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang wudu dari awal. Ulang wudumu dari awal. Nah, karena wudu kamu tadi belum sah. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa al-muwalah berwudu secara bersambung tidak terputus. Nah, ini merupakan suatu yang wajib dan syarat di dalam berwudu. Nah, ini 6 hal di antara kewajiban. 6 kewajiban yang wajib untuk kita lakukan di dalam berwudu. Mulai dari apa tadi? Membasuh wajah. 6. Kemudian kedua tangan sampai dengan siku. Kemudian mengusap kepala berserta dua daun telinga. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang 5, tertib. Berurutan. Tidak boleh. 6. Tumpang tindih. Tidak boleh. Tidak berurutan. Kemudian yang 6, al-muwalah. Nah, berkesinambungan, bersambung wudunya. Dan juga di antara dalil dari kewajiban yang 6 ini, al-muwalah, yaitu wudu itu adalah sebuah ibadah dari awal sampai akhir itu satu paket. Nah, wudu dari awal sampai akhir, dari membasuh tangan sampai pergelangan tangan, 6 kumur-kumur dan terus seterusnya sampai dengan mencuci kedua kaki sampai mata kaki, itu adalah ibadah mustaqillah, satu paket ibadah. Nah, satu paket ibadah. Maka kalau seandainya dipisah-pisah, maka enggak jadi satu ibadah lagi. Enggak jadi satu ibadah lagi. Ibarat sholat duhur 4 rakaat. Nah, tidak boleh dia mencicil sekarang 2 sholat 2 rakaat dulu. Ntar habis makan baru 2 rakaat lagi. Nah, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Karena itu satu ibadah, dia harus menyelesaikan mulai dari takbir sampai dengan salam sebanyak 4 rakaat. Begitu pula dengan berwudu, itu adalah satu paket ibadah. Dia harus menyelesaikannya secara berurutan, bersambung, tidak boleh terputus. Dengan gambaran tadi yang kita sebutkan sampai dengan selesai. Nah, dalilnya jelas tadi yang sudah kita sebutkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang 5 dari permasalahan wudu, sunanul wudu. Nah, sunanul wudu. Barakallahu fikum. Ini perkara-perkara sunnah di dalam berwudu. Yang tadi perkara-perkara yang wajib, enggak boleh ditinggalkan. Kalau ini adalah sunnah. Dijelaskan oleh al-fuqaha apa makna dari sunnah? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Nah, pelakunya akan mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. Ini makna sunnah yang diinginkan oleh al-fuqaha. Begitu pula yang dimaksud di dalam kitab yang kita bahas sekarang ini, bahwa apa yang disebutkan di bawah ini adalah perkara-perkara sunnah, hukumnya sunnah mustahab, yang mana hal ini, perbuatan-perbuatan ini sangat dianjurkan untuk diamalkan ketika berwudu. Akan tetapi pelakunya juga tidak berdosa apabila dia meninggalkannya. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang disenangi untuk dilakukan ketika berwudu dan akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak ada dosa atasnya. Wa tusamma hadhil af'al bi sunanil wudu. Dan perbuatan-perbuatan ini dinamakan atau disebut dengan sunanul wudu, perkara-perkara sunnah di dalam wudu. Wahia, yaitu yang pertama adalah at-tasmiyah, mengucapkan basmalah. Nah, mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Permasalahan fikih terkait dengan fikih ibadah itu tidak lepas dari khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, perbedaan pendapat seperti ini barakallahu fikum, diizinkan oleh syariat. Hanya saja kita tidak boleh taklid pada seseorang. Kita hanya boleh mengikuti apa yang sesuai dengan dalil yang kita pahami. Nah, dalil dan dalil mana yang sampai kepada kita, selama itu adalah hadis yang sahih, selama itu bersumber dari Al-Quran, itulah yang kita ambil. Kita tinggalkan pendapat-pendapat ar-rijal, pendapat siapapun. Nah, bahkan sekaliber Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kepada Al-Imam Ahmad, engkau lebih paham daripadaku tentang hadis, kata beliau. Kalau seandainya engkau mendapati ada dari pendapat dan ucapan-ucapanku bertentangan dengan hadis, maka buanglah ke dinding, ke belakang dinding ucapan-ucapanku, ucapan-ucapan aku itu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dan juga para a'immah yang lainnya, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad. Nah, Al-Imam Malik mengatakan, kullun yu'khad wa yurad, setiap orang itu diambil dan diterima dan ditolak ucapannya, illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuknya kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Imam Ahmad. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, idza sahal hadits fahuwa madhhabi, apabila telah sahih sebuah hadits maka itu adalah madhhabku. Nah, jadi baik itu Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, mereka itu sepakat. Nah, untuk rujuk kembali kepada Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada perbedaan pendapat di dalam perkara-perkara barakallahu fikum yang ada di dalam syariat ini. Di antaranya adalah tasmiyah. Sesuai dengan kitab yang kita pelajari, mengucapkan bismillah sebelum berwudu dikategorikan di sini sebagai sunnah-sunnah wudu, bukan perkara yang wajib. Nah, dalilnya apa? Di sini disebutkan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan atau tidak menyebut nama Allah. Maksudnya dia tidak membaca bismillah sebelum berwudu. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, nah, secara lafadznya dan juga maknanya, tidak ada wudu. Nabi menafikan keberadaan wudunya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, andai hadis ini sahih, maka tentu hadis ini sangat kuat, menjadi dalil yang sangat kuat tentang wajibnya mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Nah, tentang wajibnya mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Barakallahu fikum. Nah, hanya saja kita sebutkan dulu salah satu pendapat. Pendapat yang pertama dalam hal ini mengatakan itu adalah wajib. Ini adalah pendapatnya Al-Hasan Ishaq bin Rahawai wa Ahlul Zahir. Nah, dan juga Al-Imam Ash-Shawqani. Dan juga pendapat ini dirajihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa mengucapkan bismillah itu wajib. Wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Dalilnya apa? Hadis ini. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Naam, sebelum berwudu. Naam. Ini dalil mereka. Barakallahu fikum. Hanya saja, nah, banyak dari para ulama yang mengkritik hadis ini, barakallahu fikum, terkait dengan kesahihan hadisnya. Terkait dengan kesahihan hadisnya. Nah, sehingga mereka tidak mengatakan wajib hukum mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Mereka hanya mengatakan itu adalah suatu yang sunnah, bukan yang wajib. Karena hadis yang disebut di sini bukanlah hadis yang sahih. Dikritik bukan hadis yang sahih. Dan bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la yakbut fi hadzal babi syai'un. Tidak ada hadis yang sahih dalam permasalahan ini satupun. Nah, dalam permasalahan mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Naam, barakallahu fikum. Wa idza lam yathbut syai'un fala yakunu hujjah. Sehingga oleh karena itu apabila naam tidak ada yang sahih dalam permasalahan ini, maka tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Naam. Dan juga alasannya, alasan mereka, kalau kita melihat dari sahabat-sahabat yang mensifatkan wudunya Nabi, nah, di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Zaid dan yang lainnya, mereka tidak menyebutkan ucapan basmalah sebelum berwudu. Kalau seandainya hal ini sesuatu yang wajib, maka niscaya mereka akan menyebutkannya. Karena posisi mereka ketika itu sedang mengajarkan. Posisi mereka sedang mengajarkan dan mencontohkan kepada orang lain. Dari murid-murid mereka, baik itu dari kalangan sahabat sendiri ataupun dari kalangan para tabi'in yang mereka ajarkan. Nah, sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, mereka mengatakan ini bukan perkara yang wajib, hanya saja ini adalah perkara yang sunnah. Nah, perkara yang sunnah. Karena dengan kita mengucapkan bismillah, kita bertabarruk, mengambil berkah atau mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, banyaknya penyebutan dalam permasalahan ini bisa jadi hal ini ada landasannya, ada dasarnya. Sehingga oleh karena itu disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan bismillah sebelum berwudu, akan tetapi tidak sampai pada kata wajib. Nah, karena tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkannya. Adapun hadis yang menyebutkan tentang utamanya mengucapkan bismillah, nah, di setiap awal kita melakukan hal-hal yang baik banyak sekali. Nah, di antaranya dalam rangka bertabarruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menjadi sesuatu yang disunnahkan. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya kita berada di dalam kamar mandi misalnya? Naam. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza atasa ar-rajulu fahamidallaha biqalbihi." Kalau seandainya seseorang bersin, ketika dia berada di hammam, di dalam kamar mandi, maka dia memuji Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nah, di dalam hatinya, tidak mengucapkan alhamdulillah secara lisan dan secara lafaz, akan tetapi cukup dia menyebut di dalam hatinya. Begitu juga ketika berwudu. Nah, yakni sehingga oleh karena itu dikatakan oleh al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa yakhruju min hadhihi riwayah annahu yusammi biqalbihi. Maka dari riwayat al-Imam Ahmad ini, seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Yang kedua adalah as-siwak. Bersiwak. Bersiwak ini merupakan sesuatu yang disunnahkan. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudhuin." Kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, setiap kali berwudu akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak. Andai hal ini tidak memberatkan mereka. Hanya saja beliau khawatir kalau seandainya sampai memberatkan para sahabat, maka beliau tidak memerintahkan mereka untuk bersiwak. Hadis ini sahih. 6. Barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. 6. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan pergelangan tangan. Ini al-kaf. Sebanyak 3 kali di awal berwudu. Nah, di awal berwudu. Dalilnya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Nah, hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap beliau berwudu, beliau membasuh kedua tangannya sampai pergelangan tangannya. Idh kana yaghsilu kaffaihi thalathan kama warada fi sifati wuduhihi. Yang mana beliau membasuh kedua tangannya sampai dengan pergelangan tangan sebanyak 3 kali, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam sifat-sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-mubalaghah fil matmadati wal istinsyab, bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, li ghairil shaim, bagi yang tidak berpuasa. Nah, bagi yang tidak berpuasa dianjurkan bagi dia untuk betul-betul menghirup air ke hidung dan juga betul-betul di dalam berkumur. Nah, kama warada fi sifati wudu'ihi, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam sifat wudunya Nabi, famat madha wastansara, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Dan juga Nabi pernah mengatakan, balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalau seandainya kalian sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan bersungguh-sungguh, karena hal ini dikhawatirkan bisa terlalu enam, bisa tersedot dan masuk ke dalam kerongkongannya, dan jangan sampai dia membatalkan wudunya dalam hal ini. Atau jangan sampai dia membatalkan puasanya dikarenakan perkara ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna darsuna, kajian kita pada malam hari ini. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.